من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله pertama kali kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu atas segala nikmat dan karunia-Nya di dalam hidup yang tidak mungkin terbilang dan terhitung. Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kemurahan-Nya kepada seluruh makhluk-Nya dalam kehidupan dunia. Kemurahan-Nya di dunia ini hanya satu rahmat dari 100 rahmat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. 99 rahmat-Nya dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum mukminin kelak di akhirat. Bila seorang muslim dan muslimah mengingat hal ini, dia akan menyadari bahwa nikmat yang dia dapatkan di dunia ini belum seberapa dibanding dengan nikmat yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala untuknya kelak. Yang kedua, ujian dan cobaan yang dia dapatkan di dunia ini belum seberapa jika ganjaran dan gantinya adalah 99 rahmat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentunya mengingatkan agar kita kaum mukminin dan mukminat benar-benar menyadari bahwa di belakang kehidupan yang sementara ini ada kehidupan yang abadi. Barakallahu fikum. kucuran nikmat kepada seluruh makhluknya sebagai bentuk kedermawanan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala di dunia, itu gambaran dari satu rahmatnya barakallahu fikum. Bagaimana kalau 99 rahmat, namun itu khusus diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kala bagi kaum mukminin dan mukminat, hafizani wa hafizakumullah. Bersamaan dengan itu, kehidupan dunia yang kita berada padanya dengan iman sebagai barakallahu fikum dasar, ternyata itu harus berbarengan dan beriringan dengan ujian dan cobaan. Orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala akan menjadikan ujian dan cobaan hidup di dunia sebagai lapangan amal soleh dan kebajikan, serta pintu-pintu untuk menabung yang kelak akan bisa dia ambil nilai dan hasilnya di sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang besar berarti adalah nikmat iman dan nikmat Islam barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fajazallahu khairal jazaa' akhana wa ustadzana al-fadil Abi Abdullah Abdurrahman barakallahu fikum, yang telah memukaddimahi dan menyampaikan usul da'watus salafiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu barakallahu fikum, setelah beliau gambarkan, kita menginginkan akan sebuah bushra di dalam hidup ketika kita mendapatkan hadiah dan hidayah untuk berjalan di atas jalan da'watus salafiyah. Bushra, kabar gembira itu adalah nilai yang akan didapatkan oleh seseorang di saat dia menghadap Rabbul Izzati Subhanah. Ganjaran barakallahu fikum yang akan diperoleh di saat dia bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka nilai dan ganjaran adalah di saat seseorang menempuh jalan Allah Jalla wa Ala yang lurus, kemudian memasukkan dirinya ke dalam da'watus salafiyah dan bergabung bersama salafiyyin, Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sunnah berbicara tentang kehidupan akhirat, mulai dari pintu akhirat alam barzakh yang padanya na'im, kenikmatan dan azab. Lalu kemudian berbicara tentang kehidupan akhirat yang di dalamnya adalah nikmat dan azab barakallahu fikum. Allah telah menyebutkan bahwa untuk mendapatkan nikmat di alam barzakh dan untuk mendapatkan nikmat di alam akhirat, kita harus barakallahu fikum lurus benar dalam kehidupan dunia ini. Untuk mendapatkan nikmat di alam barzakh, yang kemudian pintu untuk menuju kehidupan alam akhirat dengan nikmatnya, maka di dunia ini harus kita hidup lurus, harus benar barakallahu fikum sesuai dengan aturan dan tuntunan agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. wa da'watus salafiyah wa da'watu ahli sunnati wal jamaah, mengajak kembali kepada kemurnian beragama dan kelurusan di dalam memahami dan mengamalkannya. Inilah yang akan menjadi jembatan untuk bisa memperoleh nikmat yang ada di alam barzakh dan segala nikmat yang Allah persiapkan di alam akhirat. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allahu jalla wa ala telah bercerita di dalam Al-Quranul Karim dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah tentang perihal generasi awal umat ini yang menyertai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa gampang, betapa mudah untuk kemudian mereka meraih ridhonya Allahu jalla wa ala di dunia. Betapa gampang mereka untuk meraih cintanya Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Ternyata kecintaan dan keridhaan dunia ini, keridhaan Allah di dunia ini kepada mereka, menjadi bekal untuk kemudian memasuki surganya Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka barakallahu fikum, jika kita ingin mendapatkan nilai di dalam hidup, sebuah kemuliaan, lalu kemudian berbuntut menjadi ganjaran nikmat di alam barzakh dan juga kelak di alam akhirat, berarti langkah yang harus kita tempuh, keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri, dan juga prinsip-prinsip di dalam agama, beragama, jangan keluar dari apa yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in rahimani wa rahimakumullah. Mereka gampang untuk melalui jalannya surga, mereka gampang untuk berjalan di atas jalan yang menuju surganya Allah jalla wa ala dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinilai menjadi orang-orang yang marziyin, orang-orang diridhai oleh Allah jalla wa ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah, disanjung oleh Allah jalla wa ala dalam kehidupan dunia ini, disebabkan karena apa yang mereka lalui dan lakukan di dunia ini dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang Allah jalla wa ala telah beritakan untuk mereka peroleh dan dapatkan di dunia sebelum di alam barzakh dan juga di alam akhirat, disebabkan karena nilai dan hasil apa yang mereka telah lakukan. Barakallahu fikum, di dunia ini hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Berarti nilai yang besar yang akan diperoleh, nikmat yang tinggi dan agung yang akan didapati, dan buah-buah yang indah dan manis yang akan dipetik kelak dalam kehidupan abadiyah, yaitu karena hasil apa yang kita telah tanam, hasil apa yang kita telah lakukan di dunia ini. Hafizani wa hafizakumullah. Wa hunaka nuqtatun muhimmah. Di sana sesuatu faedah yang penting untuk kemudian kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah jalla subhanahu, untuk kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah jalla wa ala dalam dunia dan masa serta waktu yang jauh dari zaman kenabian dan kerasulan, zaman yang ujian setiap saat datang barakallahu fikum mengganggu dan menggoda kita. Bahkan kita bertemu dengan teman-teman kita kemarin, kita bergandengan tangan bersamanya, kita duduk barakallahu fikum berjalan seiring dengannya, duduk di majlis ilmu berdekatan, tiba-tiba dia tersambar barakallahu fikum, tidak sanggup kemudian untuk berjalan bersama kita lagi. Semuanya ini menakutkan dan mengerikan. Setelah Allahu Jalla wa'ala memperlihatkan barakallahu fikum kemuliaan hidup, keselamatan hidup, kebenaran rahimani wa rahimakumullah, wal'iyadu billah, kalau kita itu termasuk orang yang tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi bergerak, dan tidak bisa lagi mengamalkan apa yang dulu kita telah lakukan di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullah. Untuk kemudian kita mengetahui setelah kita mendapatkan hidayah, aduhai betapa mahalnya hidayah untuk berjalan di atas dakwatu salafiyah, berjalan bersama mereka-mereka yang mulia dan agung hidupnya, yang telah memetik hasil perjuangannya barakallahu fikum di dunia ini hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu insyaallah kita akan membaca sebuah nilai dan bentuknya yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang lulus dalam hidup ini. Yang lulus kita maksudkan bahwa, atau kelulusan yang kita maksudkan, karena dunia ini adalah negeri ujian dan cobaan barakallahu fikum. Untuk kemudian bisa memetik nilai di alam barzakh sebagai alam kedua, dan alam akhirat sebagai alam yang terakhir, lulus atau tidaknya kita dalam kehidupan di dunia ini sebagai negeri ujian dan cobaan. Untuk kemudian kita menyadari barakallahu fikum, berarti setiap saat dan setiap hari, setiap waktu, setiap malam, kita harus berjuang barakallahu fikum untuk bisa menjadi orang yang lulus. Lulus bagaimana? Kalau setiap malam sudah selesai kita dari beraktivitas, tinggal beristirahat, enak. Kita juga harus berjuang untuk kemudian membuka pintu-pintu taubat kita kembali. Mungkin di siang hari kita berkecimpung di dalam dosa dan kemaksiatan, banyak hal yang mengikis iman barakallahu fikum, yang mengganggu dan melunturkan ketaatan kita rahimani wa rahimakumullah. Pada malam harinya kita harus berjuang untuk kemudian membuka pintu taubat selebar-lebarnya, berjuang siang dan malam hafidhani wa hafidhakumullah. Ketika kita bangun dari tidur, mulai kemudian kita mengibarkan bendera perjuangan dengan membukanya barakallahu fikum dengan doa bangun dari tidur. Untuk kita sadar bahwa ternyata syaitan barakallahu fikum setiap saat mencari waktu dan kesempatan untuk mengganggu, menggoda kita barakallahu fikum. Kalau kita tidak sadar, kalau kita terbawa oleh arusnya, atau kalau sampai kekuasaannya menunggangi kita, maka sulit bagi kita untuk berjuang kembali barakallahu fikum. Setiap saat berarti kita dituntut untuk berjuang menjadi orang yang lulus dan bisa keluar dari dunia ini menjadi predikat, berpredikat orang yang lulus barakallahu fikum. Karena Allahu Jalla wa'ala menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang perniagaan dan perdagangan bersama Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau keluar dari dunia ini termasuk orang yang punya ar-rabihun, orang-orang yang beruntung, atau engkau termasuk orang yang khasirin, orang-orang yang merugi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah barakallahu fikum, saya diberikan amanah untuk membacakan kepada ikhwanuna risalah barakallahu fikum yang berjudul At-Tariqu ilal Jannati wa zammu tariqin nari wa awsafiha. Jalan menuju surga. Dan tercelanya jalan menuju neraka. Dan sifat-sifatnya barakallahu fikum. Risalah yang dikhususkan ini sesungguhnya terambil dari risalah beliau rahimani wa rahimakumullah yang berjudul Kitab Al-Manhajul Qawim Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Adapun di dalam kitab aslinya disebutkan Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima, fi na'ti tariqil jannah, yaitu sifat-sifat jalan menuju surga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jalan, sifat, ya, jalan menuju surga hafidhani wa hafidhakumullah. Dan beliau akan membawakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu kaidah barakallahu fikum yang sebelum kita mulai perlu saya sampaikan untuk kemudian bisa memahami dan mengambil faedah dari kitabullah jalla subhanah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah berbicara tentang perkara-perkara ghaib atau yang selainnya, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Ada banyak perkara yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk kemudian kita bisa memetik nilai dari kitabullah dan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama barakallahu fikum, islahun niyati, memperbaiki niat. Di saat kita mengkaji dan mendalami kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di dalam risalah beliau Aqidah Al-Wasitiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan ketika menutup pembahasan Tauhid Al-Asma' Was-Sifat dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, beliau kemudian menyebutkan وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. Bab ini, maksudnya bab al-asma' was-sifat, fi kitabillahi kathirun, di dalam kitab Allah Azza wa Jalla banyak sekali. Beliau kemudian mengingatkan sebuah niat di dalam mengkaji dan mendalami kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga beliau akan menyebutkan natijah, nilai yang akan didapatkan. Qala, wa man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda, Barang siapa yang mengkaji, yang mendalami, belajar, memahami, meneliti Al-Quranul Karim dengan niat taliban lil huda. Niatnya adalah untuk mencari al-huda, yaitu petunjuk. Niat yang harus diperbaiki ketika kita mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul bahwa Al-Quranul Karim unzil, diturunkan barakallahu fikum, bukan untuk kemudian hufil atau dijaga, dipelihara di lemari-lemari atau dipelihara di dalam dada kita. Namun Al-Quran itu unzila, diturunkan liyu'mala bihi, untuk beramal dengannya. Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala liyu'mala bihi, untuk kemudian diamalkan, bukan untuk dihafal semata barakallahu fikum bihurufihi, tetapi untuk diamalkan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, taliban lil huda, dia belajar Al-Quranul Karim, mengkaji, mendalaminya, memahaminya, taliban lil huda, untuk mencari al-huda darinya, mencari bimbingan, mencari petunjuk dari Al-Quranul Karim. Beliau kemudian menyebutkan natijah, nilai dengan kelurusan niat mengkaji mendalami Al-Quranul Karim. Beliau menyebutkan nilainya, tabayyana lahu tariqul haqqi, akan jelas, terang baginya tariqul haqqi, jalan kebenaran. Akan terang dan jelas baginya tariqul haqqi, jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan barakallahu fikum matan aqidah al-wasitiyah dengan mengatakan, falaysa qasduhu bitadabburi al-Qur'an ayyan tasira liqawlihi aw yattakhida minhu mujadala bil-batil walakin qasduhu talab al-haqqi. Dia belajar Al-Quran Al-Karim, menghafal Al-Quran, mengkaji dan mendalami Al-Quran, bukan tujuannya untuk membela ucapannya, membela kaedah-kaedah yang dibikin dan dibuatnya, usul-usul yang kemudian keluar menra'yihi dari ra'yunya, pendapatnya, lalu kemudian dikaji, dicari pembelaannya dari kitabullah atau sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Tetapi yang dia inginkan adalah taliban lil huda, untuk mencari barakallahu fikum petunjuk, rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan pula untuk menjadi senjatanya membela kebatilan, bukan sebagai senjata atau alat untuk kemudian mempertahankan, membela kebatilan yang ada pada dirinya, mencari barakallahu fikum kitabullah, mencari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, namun niatnya adalah mencari al-haq. Fa innahu sawfa takunu natijatu qaul muallif tabayyana lahu tariqul haqqi. Maka kalau orang sudah memiliki niatan yang bagus dan benar dalam mengkaji dan mendalami Al-Quran dan Sunnah, maka nilainya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka jelas dan teranglah di hadapan orang tersebut Al-Haq barakallahu fikum wa ma a'zamaha min natijatin, betapa besar nilai natijah hasil yang akan diperoleh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita mengembalikan kembali pada diri kita dengan melakukan sebuah koreksian ulang. Apa yang engkau inginkan dari duduk bersimpuh belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Atau mungkin engkau berjam-jam di maktabah engkau, atau engkau rahimani wa rahimakumullah berhari-hari di depan barakallahu fikum maktabah syamilah atau yang semisalnya, apa yang engkau inginkan darinya? Apa yang engkau inginkan dari mengkaji tafsir para ulama tentang qaulallahu, melihat syuruhat syarah-syarah para ulama tentang qaulan nabiyyu alaihi salatu wassalam? Kalau engkau barakallahu fikum meniatkan taliban lilhaqi, untuk mencari kebenaran, bukan kemudian mencarinya untuk sebagai bahan, sebagai buah barakallahu fikum berbicara, wal'iyadu billah, kalau sampai rahimani wa rahimakumullah engkau membela kekeliruan dan kesalahan yang ada pada diri engkau, engkau cari ayat-ayat yang mendukung engkau, engkau mencari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang akan barakallahu fikum membela engkau, berarti kita telah salah dan keliru niatnya barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Pelajaran penting dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang harus kita melakukan koreksian pada diri kita sendiri barakallahu fikum. Hunaka rajul, di sana seseorang berusaha hafal Al-Quranul Karim luar biasa. Kemudian dia berusaha untuk belajar tafsirnya, liyukal, untuk dikatakan hafidhul Quran, atau dikatakan masya Allah sebagai Imam Ibnu Katsir berjalan. Ya, kalau dia berbicara tentang tafsir, kalau berbicara tentang fikih, wah, bagikan Syekhul Islam pokoknya sudah sekian gelar berbicara tentang mustalahul hadis, berbicara tentang ini. Fantabih, orang-orang menyangka kalau engkau ini adalah orang yang ikhlas, tetapi yang menilai dan mengerti batiniah engkau, yang memantau engkau setiap hari dan setiap saat, Allahu Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau bisa berdusta di hadapan manusia, dan dengan kedustaan ini mereka memberikan gelar-gelar dan menyandangkan sekian gelar kepada engkau. Namun engkau tidak mungkin berdusta di hadapan Allahu Jalla Wa'ala. Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau cari? Apa yang engkau maukan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hafidhani wa hafidhakumullah. Kalimat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini yang harus kita camkan. ikhwanuna datang dari tempat yang jauh mungkin untuk duduk belajar di ma'had ini, barakallahu fikum, tata dengan rapi sedini mungkin, yaitu niatan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di antara ikhwanuna ada yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan berbagai macam bentuk kenikmatan di dalam hidup, lalu kemudian bergabung, barakallahu fikum, bersama orang fakir, orang miskin, atau apa adanya di dalam memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanah. Maka niat itu harus dikoreksi dan harus dijaga. Setelah kita memiliki niatan untuk belajar, lalu kemudian membimbing saya, membimbing istri dan anak saya, dan niatan ini harus dijaga. Jangan lepas kontrol. Yang namanya ujian di dalam hidup, dimanapun kita berada, ujian itu tetap ada. Walaupun kita berada, barakallahu fikum, dalam lingkungan yang baik dan berbarokah, yang namanya ujian itu tetap ada. Kalau yang di sana ujiannya demikian, sesuai dengan kadar iman engkau ketika berada di sana, maka ketika barakallahu fikum bergabung dengan orang yang baik, orang yang soleh, berada pada lingkungan yang solehah, maka ujiannya imannya semakin bertambah. Ujiannya juga lain, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah buah yang bisa diambil dari majlis ilmu, untuk kemudian selalu menata diri kita, mendengarkan bimbingan, mendengarkan nasihat, terus demikian. Yang dilandasi nasihat yang kita dengar ini, keinginan menjadi orang yang baik, keinginan menjadi orang yang lurus, keinginan menjadi orang yang mulia, keinginan menjadi orang yang benar, ingin memperoleh hidayah, landasan ini jangan sampai ambruk. Walaupun kita berada di lingkungan yang soleh dan soleha, yang niat kita berangkat dari kampung untuk kemudian menjaga, memelihara, menyelamatkan, mencari hidayah, bimbingan, petunjuk, dan bergabung bersama ahlul haqqi, berjalan di atas al-haq, kalau dasar ini tidak terus dijaga, keinginan dan niat yang tulus ini tidak dilindungi dan dipelihara, mughliya, segala yang terkait dengan dunia yang menipu ini akan datang menghampiri kita, barakallahu fikum. Kalau sampai kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan lagi untuk melakukan koreksian, disitulah goyang, barakallahu fikum. Terus berpikir. Setelah itu, setan datang menghampiri istrinya, goyang, barakallahu fikum. Kalau sudah sang suami sebagai nahkoda, lalu goyang dari niat pertama, disusul dengan istrinya sebagai penumpangnya juga goyang, anak-anaknya dibawa, barakallahu fikum, maka kita akan bisa terusir dari lingkungan yang solehah dan teman-teman yang soleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Landasan ini yang harus kita selalu perhatikan, yaitu keinginan untuk mencari al-huda, mencari bimbingan, dan mencari petunjuk di dalam hidup kita ini. Kalau itu yang menjadi landasan kita bergerak, kita berbuat, kita duduk bersimpu di majlis ilmu, al-haq itu akan semakin terang, barakallahu fikum. Tabayyana lahul huda, akan terang dan jelas petunjuk, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Untuk kemudian kita sampai kepada tujuan, karenanya diturunkan Al-Quran Al-Karim, wahyu di dalam sunnah, bila yang karenanya Allah Jalla wa'ala menurunkannya, kita akan sampai di saat kita berniat yang soleh. Barakallahu fikum. Kita akan dibawa oleh Syekh Zaid himahullahu ta'ala berbicara tentang surga dan juga tentang neraka dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka untuk kita bisa memetik nilai dan memetik hasil daripadanya, kita harus melakukan islahun niyyah, memperbaiki niat. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada qala Allahu, kita masuk kepada qala Rasul alaihi salatu wassalam, taliban lil huda, untuk mencari petunjuk. Kalau demikian barakallahu fikum, kita berharap kita bisa memetik natijah dan nilai yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tabayyana lahul huda, jelas barakallahu fikum baginya al-huda, yaitu petunjuk. Hadha huwa al-awwalu. Wasani, yang kedua yang harus barakallahu fikum kita perhatikan pula adalah as-suluku maslakal marzi, menempuh langkah dan jalan yang diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ketika mengkaji dan mendalami kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita barakallahu fikum harus melangkah dan berjalan melalui jalan yang diridhai oleh Allah Jalla subhanah. Limadha barakallahu fikum? Karena bila kita tidak menempuh jalan marzi yang diridhai oleh Allah dalam mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mungkin al-huda itu akan jelas. Bahkan akan terjadi sebaliknya. Ad-dalal, kita menganggapnya al-huda, dan al-huda kita menganggapnya sebaliknya. Bukankah munculnya firaqud dalalah, kelompok-kelompok yang sesat di dalam agama ini, mereka juga berdalil dengan qala Allah wa qala Rasul. Mereka berdalil dengan kitabullah. Mereka berdalil pula dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi coba barakallahu fikum dikaji dan didalami. Ternyata ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang dijadikan dalil adalah menghantam diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka menganggap kalau Al-Quran dan sunnah itu menjadi hujahnya karena maslaknya, langkahnya yang tidak diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tidak menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lalu kita bertanya, mana langkah yang diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dengannya kita bisa, yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, yang dengannya kita bisa memetik nilai dan hasil buah dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, imam barakallahu fikum, dalam ujian terkait dengan akhiratnya, dan imam pula dalam ujian terkait dengan persoalan dunia. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, bisa barakallahu fikum berkuasanya tiga khalifah ditambah dengan khalifah yang terakhir, lalu kemudian mendapatkan hidayah dari Allahu Jalla Subhanahu, ujian yang menghempas akhirat dihadapi dengan tegar Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, yang membaca sejarah beliau akan meneteskan air mata bagaimana Allahu Jalla wa Ala memunculkan seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah taala bagikan barakallahu fikum karang yang kokoh di lautan atau gunung yang menjulang tinggi di daratan untuk menghadang hempasan badai ujian dan cobaan yang menghantam agama kaum muslimin. Hafizani wa hafizakumullah. Imam Ahmad rahimahullahu taala tampil menjadi seseorang panglima dan pejuang di saat ujian terkait dengan akhirat itu datang. Setelah mendapatkan hidayah dan petunjuk khalifah mutawakkil, setelah selesai ujian ini barakallahu fikum, dan kemenangan bagi ahlus sunnati wal jamaah, ujian yang keberikutnya datang, ujian dunia hafidhani wa hafidhakumullah, yang datang ke peraduan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad barakallahu fikum berhasil menghadapi dua ujian ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau adalah imam barakallahu fikum. Dengarkan ucapan beliau. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, usul as-sunnati indana, usul as-sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dhalalah وترك الخصومات وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة prinsip سنة ay syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemberitahuan dari beliau. Langkah keselamatan di dalam beragama, langkah keberhasilan dan kemenangan dalam menghadapi dua ujian besar tadi yang menghempas akhirat seseorang, dan ujian yang terkait dunia yang akan menodai langkahnya menuju akhirat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala memberitahukan kita prinsip keselamatan barakallahu fikum. Yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip keselamatan di dalam beragama, menang, berhasil, lalu kemudian mampu dan bisa mengeluarkan perbendaharaan dari wahyu Allah Jalla wa'ala, baik di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah as-sihah, dalam sunnah yang sahih, maka kita harus berjalan di mana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam berjalan. Prinsip barakallahu fikum keselamatan, kemenangan dan keberuntungan barakallahu fikum, yang mungkin di masa sekarang kita ini prinsip ini terkikis sedikit demi sedikit. Kenapa barakallahu fikum? Itulah yang kita sebutkan. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kaidah yang keduanya. Di saat hawa nafsu itu berkuasa. Di saat barakallahu fikum bermain hawa nafsu. Langkah yang selamat, jalur keselamatan itu kemudian berusaha dikikis oleh orang-orang yang memerankan hawa nafsunya di dalam memikul amanat da'watu ilallahi jalla subhanahu. Apalagi barakallahu fikum mengaku kalau dia masih berjalan di atas salaf jalan para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in. Padahal dari praktik dan kenyataannya banyak perkara yang keluar jalur, keluar dari jalan salafunas salih Ridwanullah alaihim ajma'in hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kedua barakallahu fikum wal iqtida'u bihim, tidak kemudian berjalan tapi kita harus melakukan iktida, meneladani dan mencontohi mereka. Jangan sampai barakallahu fikum kita berprinsip seperti prinsip gado-gado terkait dengan persoalan akidah diambil dari salafunas salih. Allahu Akbar. Terkait dengan tanzimat ad-da'awiyah, aturan-aturan dakwah diambil dari gerakan yang baru muncul Ikhwanul Muslimin. Metode-metode dakwah diambil dari jamaatut tabligh. Allahu Akbar. Apakah barakallahu fikum masih ada tersisa yang kemudian kita bisa memilih langkah-langkah yang lain dari apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang soleh? Ataukah mereka itu telah menyempurnakan jalan dan jalur keselamatan? Maka cukuplah perintah Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti langkah mereka sebagai bentuk keselamatan dari semua sisi kehidupan. Barakallahu fikum. Hawa nafsu yang membawa kita untuk tidak merasa puas dengan itu. Hawa nafsu yang membawa kita untuk tidak merasa puas meneladani para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga banyak tergeser. Pendidikannya tergeser. Tidak lagi menempuh dan meneladani pendahulu kita yang soleh. Bagaimana mendidik generasi setelahnya, generasi mereka dan generasi setelahnya rahimani wa rahimakumullah, terkikis. Barakallahu fikum. Ini yang kita mengatakan tidak puas dengan apa yang telah ditinggalkan dari kemenangan, kemajuan, keberhasilan, kemuliaan, keridhaan, kecintaan, kasih sayang Allah pada mereka. Kita tidak merasa puas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wal iqtida'u bihim, meneladani mereka barakallahu fikum. Wasiat al-Imam Ahmad yang beliau tadi sudah kita gambarkan berhasil lulus dari kehidupan dunia ini, ujian dalam kehidupan dunia ini, lulus rahimani wa rahimakumullah. Sekarang beliau memberikan bimbingan keselamatan yang terbangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Engkau harus berjalan di atas apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Wal iqtida'u bihim. Meneladani dan mencontohi mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah barakallahu fikum. Di saat muncul orang-orang yang minder dan kemudian berusaha untuk menampung suara-suara, mengembangkan pendidikan berbentuk modern atau yang semisalnya, Ahlus Sunnati wal Jamaah konsekuen di atas prinsip awal, berarti ini nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Kedua, nikmat ini yang harus dijaga dan dilindungi. Rahimani wa rahimakumullah. Bukan cuma bersyukur, tetapi kita harus memberikan penjagaan dan memberikan perlindungan agar jangan sampai nikmat ini suatu saat dan ketika berubah barakallahu fikum, maka tiadalah berubah sebuah nikmat yang ada pada diri kita melainkan karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan barakallahu fikum. Tiada berubah sebuah nikmat melainkan karena kekeliruan dan kesalahan yang kita perbuat. Jangan sampai kita suka mengkambing hitamkan orang lain. Jangan. Tetapi kita harus melakukan koreksian. Barakallahu fikum. Dan ini pelajaran penting dari seorang Imam Al-Hasan Al-Basri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat terjadinya fitnah Ibnu Ash'ath, Al-Hasan Al-Basri rahimani wa rahimakumullah didatangi oleh tiga pembesar yang ikut bergabung dalam fitnah Ibnu Ash'ath, mengajak mencari fatwa dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Setelah dia mukaddimahi tiga tokoh dan para pengikutnya ini tentang kejahatan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dibongkar kejahatannya, safkud dima, menghalalkan barakallahu fikum yang haramkan, yang diharamkan, orang yang telah melampaui batas, dibeberkan kejahatan dan kejelekan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di hadapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan barakallahu fikum jawaban Al-Imam Al-Hasan Al-Basri terhadap peristiwa ujian yang menimpa kaum muslimin di saat itu dan sebagai batu tamparan terhadap setiap yang ikut bergabung kepada Ibnu Ash'ath. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ara, saya berpendapat agar jangan kalian keluar untuk memberontak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, satu, kalau kemunculan Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim ini merupakan hukuman dari Allah Jalla Subhanah. Tabihu barakallahu fikum. Ucapan indah dari bimbingan Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau ini merupakan sebuah hukuman dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, maka hukuman Allah tidak akan bisa dihadapi dengan pedang-pedang kalian. Bimbingan beliau rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini merupakan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, munculnya pemimpin yang zalim, yang tawar, melampaui batas. Kalau itu merupakan hukuman dari Allah, maka hukuman Allah Jalla wa'ala tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kedua, tentu bimbingan beliau, kalau itu merupakan hukuman dari Allah, berarti kita yang melakukan kesalahan dan kekeliruan, bertaubat, kembali kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kedua, kalau itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Jalla subhanahu, maka tidak ada yang harus kalian miliki kecuali sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Antum lihat bimbingan keselamatan barakallahu fikum. Kalau itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah, tidak ada yang kalian harus miliki kecuali bersabar. Keluarlah tiga ini bersama pengikutnya. Keluar sambil menecehkan dan meremehkan. Kita mau mendengar suara ijil ini. Ijil itu adalah istilah yang dipakai untuk menamakan orang-orang yang kalau di masa orang kafir dari nas Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, dari lisan barakallahu fikum baras, ijil itu adalah tokohnya orang-orang kafir, ya, artinya dihinakan, direndahkan, karena dia adalah maula min mawali Hasanul Basri, maula min mawali. Apa kita mau mendengar ucapan si maula min mawali ini? Ijil. Keluar tiga orang ini dengan menutup telinga dari wasiat al-imam Al-Hasan al-Basri barakallahu fikum. Setelah itu ketiga ini menjadi bangkai dan para pengikutnya. Tidak memegang wasiat keselamatan dari al-imam rahimani wa rahimakumullah, imam di dalam agama, Imam Al-Hasan al-Basri. Ini adalah jawaban yang harus kita pegang erat di masa sekarang ini, untuk menjadi jawaban terhadap mereka-mereka yang tadi disebutkan barakallahu fikum. Tidak taat kepada ulatul umur, memberontak, apakah bentuknya melalui tulisan, lisan-lisan mereka melakukan pemberontakan, atau keluar dengan kekuatan dan senjata. Dengarkan wasiat al-imam Al-Hasanul Basri rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu merupakan hukuman dari Allah Jalla Subhanah, tidak ada yang harus kalian lakukan kecuali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Kita mencoba mengkaji, mendalami, ternyata di sana ada ucapan daripada barakallahu fikum Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa kalau anda ingin melihat barakallahu fikum keadaan negeri, lihat kepada pemimpinnya. Pemimpinnya itu merupakan suratihim, gambar barakallahu fikum dari rakyat itu sendiri. Lihat rahimani wa rahimakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, faya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kesempatan untuk berjalan mengikut salafna salih ridwanullah alaihim ajma'in wal iqtida'u bihim, dan mengikuti langkah mereka, ini adalah nikmat yang besar yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan barakallahu fikum. Jangan sampai karena persoalan gesekan bersama saudara kita, gesekan persoalan dunia atau yang lainnya, lalu kemudian kita lari dari nikmat yang agung dan mulia ini, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan bahwa jalan yang diridhai oleh Allah itu adalah tarkul bid'ah, meninggalkan segala macam bentuk kebid'ahan. Berikutnya, meninggalkan sikap suka debat. Subhanallah ya ikhwan. Ada orang yang meremehkan dan mengentengkan kaidah ini. Mengaku berjalan di atas jalan keselamatan, jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa yang anda contohi dari mereka yang gampang membuka majlis dialog, debat bersama ini, bersama itu? Faya akhi fillah, maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sikap keselamatan itu, kata Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, adalah tarkul khusumat, al-jidal wal-mira dalam urusan agama. Coba antum lihat, kalau orang yang senang membuat majlis debat sini, debat di sana, dilayani terus, antum lihat tanakuluk, antum lihat pindah-pindahnya manhaj, kemudian warna-warninya, barakallahu fikum, antum bisa melihatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bisa melayani orang yang barakallahu fikum duduk bersama kita adu argumentasi, kalau orangnya kita tahu taliban lil huda wal haq, dia mencari petunjuk dan mencari barakallahu fikum al-haq rahimani wa rahimakumullah. Kita sanggup, kita ingin membuka segala syubhat yang ada pada dirinya, kita layani. Kalau memang dia itu adalah taliban lil haqqi wal huda. Tapi masuk akalkah ikhwanuna, kalau debat itu terbuka, ini membawa pengikut, ini membawa pengikut. Mungkinkah kemudian bahwa yang akan mendebat anda itu taliban lil haqqi? Jawablah. Fitnah besar yang menimpa barakallahu fikum di awal-awal, ketika ada sang kiai, kalau di Lombok itu kelasnya tuan guru, nantang debat. Siapa yang ditantang? Di saat itu dilayani oleh Yazid Jawas di masjid besar Islamic Center, rahimani wa rahimakumullah. Wah, tuan guru ini bawa pengikut, ini juga ada pengikutnya. Antum bisa bayangkan jiwanya orang Lombok, rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari saat itulah kemudian ujian dan cobaan sampai sekarang ini, rahimani wa rahimakumullah. Coba antum bayangkan, karena meninggalkan prinsip dari keselamatan dan bimbingan dakwatus sunnah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan, wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, maslak marzi, jalan yang diridhai barakallahu fikum, yang orang-orang pendahulu kita telah selamat berjalan di atasnya, kit jalannya, meninggalkan duduk bersama ashabul ahwa, tidak duduk, tidak berjalan, tidak berbarengan bersama ashabul ahwa, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hadirin barakallahu fikum. Apakah salafun salih ridwanullah alim ajma'in masih menyisakan jalan keselamatan yang belum mereka bimbingkan kepada kita? Ataukah kita yang tidak merasa puas, lalu kemudian menyoal satu persatu terkait dengan bagaimana al-wala' wal-bara' tegasnya salafun salih ridwanullah alim ajma'in di hadapan kebid'ahan dan ahlul bid'ah sekarang mulai barakallahu fikum diremas-remas dengan tuduhan dan tudingan salafun salih yang telah memberikan contoh dan suri tauladan keselamatan yang dia telah bimbingkan kepada generasi setelahnya, lalu mereka juga berjalan di atas keselamatan. Pada hari ini, jalan-jalan keselamatan itu sudah mulai barakallahu fikum digoyangkan, kemudian dicampur adukkan, kemudian disalahkan, kemudian barakallahu fikum dituding, kemudian difonis rahimani wa rahimakumullah. Lucunya, mereka-mereka ini menganggap kalau mereka itu berjalan di atas jalan orang-orang pendahulu kita yang telah selamat. Inilah yang sering menipu barakallahu fikum kaum muslimin dan menipu ahlus sunnati wal jamaah yang masih barakallahu fikum setengah-setengah. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fandiru rahimani wa rahimakumullah. Hal taraka haula'i salaf. Apakah mereka meninggalkan kepada kita ini masih ada tersisa dari keselamatan yang mereka telah tempuh lalu tidak sampaikan kepada kita? Kalau masih sampai kita menjawab atau memperlihatkan sikap-sikap dan membuat kaedah-kaedah, ingat Allahu Jalla wa Ala yaqul inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikr, Al-Qur'an dan sunnah, kami yang akan menjaganya. Allah telah menjaganya dari mereka-mereka ini. Lalu kemudian Anda berusaha menggoyangkan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Siapa yang akan terhina? Siapa yang akan terendahkan? Siapa yang akan barakallahu fikum menjadi orang yang rendah dan hina? Kita rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Anda bolehlah bertepuk tangan barakallahu fikum. Atau bolehlah Anda mengangkat tangan. Boleh Anda memberikan jempolan. Tetapi ingat, Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala yang memiliki dakwah ini barakallahu fikum, yang Anda bermain dengannya, yang Anda berusaha membicarakan prinsip-prinsip keselamatannya, hati-hati, Allahu Jalla wa'ala yang menjadi hakim dalam hidup ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini jalan keselamatan yang disebutkan oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Wasani, kedua beliau menyebutkan barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menempuh jalan marudhi di hadapan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wassunnatu indana atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wassunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an wa laysa fis sunnati qiyasun wa la tudrabul amsalu wa la tudraku bil uquli wa la al ahwa innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, as-sunnah itu adalah segala apa yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, ucapannya, perbuatannya, takriratihi, ketetapan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menjelaskan Al-Quran dan sunnah barakallahu fikum sebagai penerang terhadap Al-Quranul Karim, tidak ada di dalam sunnah itu qiyas, dan tidak boleh untuk kemudian didatangkan amsal, permisalan, Ketika datang sunnah, lalu kita ambil contoh yang lain yang semisal dengannya, untuk kemudian kita meninggalkan sunnah tersebut. Jangan. Dan tidak bisa dikapai oleh akal. Dan tidak bisa pula dengan oleh hawa nafsu. Sikap di dalam sunnah itu dua. Al-ittiba'u, mengikutinya. Yang kedua, harus kita meninggalkan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Ini adalah ucapan yang sangat indah, menjadi teguran buat kita. Barakallahu fikum. Bukankah ketika kita menjalani sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita punya hawa nafsu? Jawabannya iya. Sikap keselamatan adalah engkau tunduk, barakallahu fikum, terhadap syariat Allah jalla wa'ala, dan engkau harus lepas dan bersih dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Betapa sering sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dipermainkan oleh hawa nafsu. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga tatkala kita ingin meneladani Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita harus, barakallahu fikum, berjuang di saat itu untuk kemudian mematahkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Salah satu contoh saja. Di saat engkau di rumah mempersiapkan, barakallahu fikum, maqalah, persiapan untuk kemudian bisa mengajar, bisa berkhutbah, bisa ini, bisa itu. Kalau sekiranya kita menginginkan supaya orang mengenal, barakallahu fikum, al-haq, lalu di sana ada embelan untuk kemudian mereka mendukung dirimu, mereka mengeluarkan sanjungan dan pujian setelah itu, bukankah di situ ada bermain hawa nafsu pada diri kita? Al-jawabunah. Jawabannya iya, barakallahu fikum. Yang namanya keikhlasan itu adalah at-tajarrud lillahi azza wa jalla. Tetapi ketika ada embel-embelan, embel-embelannya inilah dia keinginan hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Bagaimana? Kalau dia punya semangat ngajar, kalau di depannya ini para saudagar-saudagar besar, terkenal, para pemilik dunia. Tapi kalau yang mengundangnya adalah orang-orang fakir, dalam hitungan dia, semangatnya kok tidak seperti semangatnya yang tadi. Ada hawa nafsu atau tidak? Dia mengajarkan sunnah. Sama yang diajarkan. Itulah, barakallahu fikum, hawa nafsu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka kita harus melepaskan di hadapan syariat Allah jalla wa ala. Harus kita berusaha menghakimi hawa nafsu kita untuk kemudian ikut serta tunduk dalam syariat Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang setengah-setengah, tidak kemudian melakukan koreksian selalu, apalagi kalau pada diri orang itu hubbul zuhur, cinta ingin tampil, cinta ingin terdepan, cinta ini, antum bisa lihat, barakallahu fikum, antum bisa menyaksikan, benar yang disampaikan sunnah, kitabullah, fatwanya ulama, ahlus sunnati wal jamaah, tetapi antum bisa menyaksikannya, hafizani wa hafidhakumullahu jami'an. Nah, untuk kita bisa melirik orang yang seperti ini dan mengerti dan tahu, berarti kita harus meluruskan niat di saat belajar kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Taliban lil huda barakallahu fikum tabayyana lakal haqq. Kita harus meluruskan diri untuk duduk bersimpuh di hadapan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam bimbingan para ulama akan nampak dan jelas al-huda atau al-haq itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah menyelamatkan kita dari ujian demi ujian barakallahu fikum. Kita sadar di awal-awal masuknya dakwatus salafiyah di Indonesia ini, bagaimana Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita al-huda barakallahu fikum, bimbingan keselamatan. Karena kita di saat itu ingin mengejar keselamatan, Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita barakallahu fikum. Di saat di awal-awal dakwatus salafiyah di Indonesia ini, kemudian muncul bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang berujung di saat itu mencela dan mencaci maki ilmu jarh wa ta'dil, dan mencela dan mencaci juga ulama yang memikul amanat besar ini. Di saat itu Allah Jalla wa'ala menampilkan melalui Ja'far untuk kemudian menghadapi mereka. Allah perlihatkan saat itu Ja'far berbicara, menukilkan kalam para ulama. Subhanallah, nampak jelas mereka-mereka barakallahu fikum yang namanya hidayah, yang namanya barakallahu fikum perjalanan hidayah, tidak ada yang bisa menerka dan menebaknya. Siapa yang sudah berjalan bisa istiqamah di atasnya. Siapa yang belum dapat hidayah, dia akan mendapatkan dan memperolehnya. Tidak ada yang bisa menebaknya barakallahu fikum. Perjalanan dakwah itu sedemikian cepat. Jalan yang tadi menjadi pembela di saat ujian pertama, dialah yang tersambar dengan kesesatan. Dialah yang dilibas barakallahu fikum dengan asyubuhati wa syahawah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita sadar. Sadar barakallahu fikum betapa mahal untuk terus mempertahankan hidayah dan keselamatan itu. Gugurlah orang-orang yang gugur bersamanya. Allah Jalla wa'ala menyelamatkan barakallahu fikum siapa yang Allah inginkan keselamatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa bedanya dengan yang pertama? Pemainnya beda. Tapi sama. Sikap dan perkara yang juga ditentang terkait dengan bagaimana para ulama menerapkan peringatan terhadap kebidahan dan ahlul bidah dengan bahasa-bahasa yang sama sesungguhnya. Para ulama itu sudah dikitari oleh api fitnah. Allahu Akbar. Sudah enggak percaya lagi kepada ulama-ulama kita rahimani wa rahimakumullah. Terlibat barakallahu fikum dia. Allahu Jalla wa'ala menyelamatkan mereka-mereka dari awal ujian besar dakwah ini berjalan bersama ulama'nya rahimani wa rahimakumullah. Terus bergulir. Kita tidak bisa menebak. Siapa lagi yang akan gugur barakallahu fikum dalam perjalanan yang panjang ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ternyata setelahnya gugur barakallahu fikum teman kita yang sejalan dengan kita atau mungkin yang semajlis dengan kita di sisi ulama, gugur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usaha besar yang dilakukan barakallahu fikum, nasihat dan wejangan ternyata tidak mempan. Sampai-sampai para ulama, ulama kita sendiri turun memberikan nasihat langsung kepadanya. Tidak mempan rahimani wa rahimakumullah. Zulkarnain barakallahu fikum wa man ma'ahu. Ujian terulang kembali. Apa yang dipersoalkan sama dengan persoalan di awal rahimani wa rahimakumullah, yang berbeda adalah pemainnya barakallahu fikum. Yang dihadapi, yang dipersoalkan ulama yang pertama kali dipersoalkan oleh grupnya Yazid dan teman-temannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang juga beliau yang dipersoalkan oleh mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Perjalanan hidayah itu kita tidak bisa menebak dan menerka siapa yang bisa istiqomah di atasnya. Namun kita telah diberitahukan langkah-langkah keistiqomahan dan keselamatan. Apa yang kita sebutkan barakallahu fikum tadi lewat lisannya al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Semuanya ini adalah isyarat untuk kita berjalan, bergabung bersama ulama'ul haqqi hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lalu apa kemudian? Kita akan meninggalkan ulama tadi yang mulai dari awal kita mengenal dakwah, dia menjadi alim besar di dalam dakwah ilallah jalla subhanah. Berumur 30-20 tahun kita mengenal dakwah, dia masih istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang dia yang anda soal, tidak menyoal diri sendiri. Lalu menganggap anda itu adalah orang di segala-galanya. Lalu melecehkan orang-orang yang berjalan bersama ulama yang menyelamatkan anda di awal, menyelamatkan anda pada ujian yang kedua. Sekarang hukuman itu datang kepada diri anda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa mahalnya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita tidak tahu siapa dari kita ini pada ujian yang berikutnya yang akan bisa lulus dan lolos serta istiqamah di atas hidayah ini. Maka kita harus semangat untuk menempuh jalan. Jalan keselamatan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jangan tinggalkan ulama-ulama kita. Jangan tinggalkan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian kita mendengar di saat sekarang ini apa yang diucapkan oleh para ulama atau bimbingan mereka, lalu kemudian dicela dengan bahasa-bahasa indah. Mereka kan bukan nabi. Ucapan mereka itu kan bukan wahyu. Allahu Akbar. Mereka kan bukan nabi. Mereka kan ucapannya itu bukan wahyu. Apalagi dengan nada penuh semangat dia mengatakan, ulama itu kan bukan Tuhan. Subhanallah. Pemainnya berbeda. Ingat, baju pemainnya itu berbeda. pemain-pemainnya itu. Tidak pemain awal, tidak pemain kedua. Berbeda, barakallahu fikum. Nah, terjadinya perbedaan para pemain ini, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita ditipu dengan munculnya para pemain-pemain baru tersebut. Jangan, ya ikhwan. Kembali kepada mereka-mereka yang sudah teruji hidupnya di dalam dakwah ilallah jalla wa'ala. Mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah. Begitu mahal terkait dengan langkah keselamatan. Akan datang ujian mungkin lebih mengerikan dan lebih menakutkan di masa-masa yang akan datang. Siapa dari kita ini yang akan barakallahu fikum tertera dalam deretan orang yang istiqomah, dan siapa yang tidak akan menjadi istiqomah? Semuanya itu ada dalam catatan yang di atas. Sekarang kita berusaha untuk melakukan usaha-usaha dan langkah-langkah yang akan menyelamatkan diri kita ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga kita berharap usaha kita ini terus sampai kita bertemu dengan berjumpa dengan pemilik dakwah ini, Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini permasalahan yang kedua, barakallahu fikum. Untuk kemudian kita bisa mengambil fawaid dan faedah dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu as-suluk maslakul maradhi, menempuh jalan yang diridhai oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Langkah yang ketiga, barakallahu fikum. Tarku asbabi adamil intifa'i bil ilmi. Meninggalkan sebab-sebab yang dengannya kita tidak bisa intifa', mengambil faedah dari ilmu. Tarku asbabi adamil intifa'i bil ilm. Meninggalkan sebab-sebab yang kita tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmu. Dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fil fawaid. Qala Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, la yantafi'u bi ni'matillahi bil iman wal ilmi illa man 'arafa nafsahu wa waqafa biha 'inda qadriha wa lam yatajawazhu ila ma laysa lahu wa lam yata'addat warahu wa lam yaqul hadha li wa yatayaqqanu annahu lillah wa minallah wa billah. Dengarkan ucapan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Tidak ada seseorang bisa mengambil manfaat dari sebuah nikmat Allah, manfaat dari iman dan ilmunya, kecuali orang yang mengenal dirinya sendiri. Arafa nafsahu. Orang yang mengenali dirinya, mengenali kadar kemampuannya, dan dia tidak melampaui batas, barakallahu fikum, dari apa yang ada pada dirinya, sesuatu yang dia tidak miliki, dan tidak mengatakan ini dari saya, sementara dia yakin kalau semuanya itu dari Allah. Dengan Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala, miliknya Allah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, jangan menganggap bahwa semuanya ini hasil dia, merupakan nilai dia, semuanya dia. Muncul akuismenya di dalam dakwah ilallah jalla subhana. Sementara semuanya ini datangnya dari Allahu jalla wa'ala. Anda berbuat karena Allah. Anda bisa memetik nilai dan hasilnya karena bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Sekarang anda akuisme. Mengaku kalau semuanya ini adalah hasil. Ini adalah hasilmu. Itu adalah hasilmu. Itu karenamu. Itu karena engkau. Semuanya. Barakallahu fikum. Beliau mengingatkan. Ini adalah sebab. Orang tidak akan lagi bisa mengambil manfaat dari ilmu. Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum memperingatkan. Orang-orang yang memiliki sikap seperti ini. Akuisme akan terhalangi dari memperoleh manfaat dari ilmu yang ada pada dirinya. Dan memperoleh manfaat dari ilmu yang akan diberikan dan disiramkan buat dirinya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Untuk kita bisa belajar pada diri kita sendiri. Dan untuk kita mengerti kalau ada orang yang sulit untuk mendapatkan, menerima nasihat. Sulit barakallahu fikum untuk mengikrarkan tarajuknya, rujuknya dia dari menuju al-haq barakallahu fikum. Agar engkau sadar orangnya alim berarti tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Disiramkan ilmu tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diberikan pada dirinya barakallahu fikum. Coba anda lihat. Jangan-jangan dia tidak sadar akan kadar dirinya sendiri. Atau jangan-jangan dia tidak kenal siapa dirinya barakallahu fikum. Bukankah Nabi Yunus sallallahu arafa qadra nafsiha. Allah merahmati seseorang di saat orang itu tahu kadar dirinya sendiri. Dia tahu kemampuan dirinya. Tidak kemudian berlagak orang yang sok padahal dia itu tidak memilikinya barakallahu fikum. Orang yang paling coba lihat kaidah-kaidah yang dibikin dan ditelurkannya ternyata batil. Kurang apa Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Ali Abdul Hamid dan orang yang sejalan dengannya sebelumnya Adnan Ur'ur dan yang semisal Al-Maghrawi meletakkan kawaid. Ternyata kaidah-kaidah itu batil barakallahu fikum. Para ulama mengingatkan dan menasihatkannya. Tapi dia mengangkat dirinya di atas nasihat barakallahu fikum. Mengangkat dirinya di atas nasihat. Tidak ada orang yang kebal nasihat. Antum lihat perjalanan orang yang merasa kebal dengan nasihat. Belajar dari perjalanan. Mereka-mereka yang kemarin kita anggap dalam sederetan ulama besar. Ternyata barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala menurunkan apa yang mereka cari dan inginkan sesungguhnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lah kalau kita demikian sikapnya, bagaimana kita akan bisa mengambil faedah? Kita tahu loh bahwa orang yang rujuk dari kekeliruan dan kesalahan itu tawadu'an rafa'ahullah, kan begitu nasnya. Baca di dalam Al-Quran, kita menemukan bagaimana barakallahu fikum terkait dengan orang yang kembali kepada Al-Haq. Baca, sudah ada ilmunya. Tapi karena anda tidak sadar siapa engkau, siapa diri engkau, kok berat untuk bisa mengeluarkan dalam bentuk karya nyata mengamalkan hadis dan ilmu yang engkau telah pahami. Antum mau sampaikan kepadanya dalil ayat Al-Quran, bagaimana mulianya orang rujuk, tetap tidak akan bisa mengambil manfaat. Inilah sebabnya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوز إلى ما ليس له. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kemudian barakallahu fikum, wa yuhka, dan diceritakan, anna ba'dal hukama kataba ala babi baitihi, seorang alim menulis barakallahu fikum tulisan di pintunya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, annahu layyantafi'a bi'ikmatina illa man 'arafa nafsahu wa waqafa biha 'inda qadriha faman kana kadhalik falyadkhul wa illa falyarji' hatta yakuna bihadhihi as-sifah. Masya Allah ya ikhwan, seorang ahli ilmu, sebagian ahli ilmu, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menulis di pintunya ahli ilmu bahwa tidak akan mengambil manfaat dengan ilmu kami kecuali orang yang arafa nafsahu, mengenal dirinya sendiri, dan dia tahu dan sadar serta berdiri berhenti pada kemampuan dirinya. Barang siapa yang punya sifat seperti ini, silahkan masuk. Belajar maksudnya. Silahkan datang. Falyadkhul. Masuk belajar. Wa illa, kalau ada orang yang lihat mau belajar, wah, menganggap dirinya lebih pintar, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya, ya mas, coba gurunya. Ya, apalagi kalau melontarkan pertanyaan, mau nguji gurunya, barakallahu fikum. Kalau dia tidak memiliki sifat seperti ini, pulang. Pulang, kata beliau. Sampai dia memiliki sifat seperti ini. Mengerti kadar, barakallahu fikum, kemampuan dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah. Coba antum lihat akhlak sekarang ini. Yang kita kemudian diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala. Akhlak-akhlak yang kemarin kita mungkin pernah duduk di meja ini. Ngajari ikhwanuna. Ya bos, pernah duduk enggak? Pernah duduk di majlis ini barakallahu fikum. Atau mungkin ikhwanuna menghadiri majlisnya. Dengan ujian dan cobaan ini, kita dibongkarkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang akhlak dan adabnya guru kita kemarin ini. Mencela barakallahu fikum. Tidak hanya ustaz. Kalau ustaz di Indonesia mungkin di hadapannya enggak punya nilai. Tidak punya nilai barakallahu fikum. Ini kalau sampai membicarakan tentang alim yang dia kenal dari mulai dia mengenal dakwah salafiyah, sang alim itu menjadi, ya kalau bisa kita katakan, menjadi rujukan dan jagoannya di saat itu menghadapi syubhat pada ujian yang pertama. Dia. Namun sekarang barakallahu fikum. Nah, orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Yang tidak menyadari tentang dirinya. Antum mau menyampaikan apa saja dari nasihat. mau nasihat mungkin kalau ada malaikat yang turun mengingatkan dia, dia tetap tidak akan mau kembali. Barakallahu fikum. Karena penyakit penghalang ilmu pada dirinya ada. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka ini yang harus kita singkirkan. Di saat kita belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, duduk barakallahu fikum di majlis seorang ustaz atau guru kita, kita harus barakallahu fikum berakhlak dengan akhlak yang disebutkan mengerti kadar diri kita sendiri. Zuhur jam berapa? Hah? Jam? Oh, 12 kurang 5. Terakhir barakallahu fikum yang perlu saya sampaikan sebelum memulai, karena saya menganggap bahwa ini penting, tadzkirah, peringatan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati hafizani wa hafizakumullah, ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang menyenangkan, menggembirakan, cerita tentang surga, cerita tentang yang sesuatu yang menakutkan, azab dalam kubur, azab di dalam akhirat atau di akhirat kelak, di sana ada bermain pihak di dalam hidup kita yang berusaha menanamkan waswas dengan berbagai macam penipuan. Yang keempat, al-hadaru wal-intibahu min wasawisis syaitan. Kita harus berhati-hati dan kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai barakallahu fikum terkenai oleh wasawisus syaitan, bisikan-bisikan syaitan di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah syaitan sering menggambarkan kepada kita kalau kehidupan akhirat itu hanya sebatas janji, lalu kemudian kenapa Anda meninggalkan kenyataan hidup di dunia ini? Kenapa Anda meninggalkan yang jelas, yang Anda saksikan, yang Anda rasakan, yang kau nikmati, lalu kemudian melupakan kita dengan kehidupan barakallahu fikum akhirat? Berarti kita al-hadaru, berhati-hati dari wasawisnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab barakallahu fikum ad-da'wah dawa menyebutkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika beliau mengatakan, man ta'ammala hadzal mawdi'a tabayyana lahu, barang siapa yang memperhatikan, mengkaji, mendalami perkara ini dan persoalan ini, yang dimaksud adalah hukuman Allah Azza wa Jal terhadap satu dosa dan kemaksiatan, yaitu bahwa satu dosa dan kemaksiatan itu tunsil 'abda nafsahu dan wa tunsil 'abda rabbahu. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita istirahat, mempersiapkan untuk solat zuhur, dan ba'da zuhur kita langsungkan sebentar barakallahu fikum sebelum ikhwanuna beristirahat. Saya memukaddimahi hal ini menurut saya penting barakallahu fikum buat diri saya sendiri, dan juga semoga ini juga sangat penting buat ikhwanuna dan akhwati yang sedang duduk bersimpuh belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kemudian kita membuka tentang hal-hal yang dengannya kita bisa mengambil fawaid dari ilmu yang sedang kita pelajari dan sedang kita kaji. Hafizani wa hafizakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita langsungkan. Barakallahu fikum ba'da al-zuhur. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.